Itu pertanyaan pertama datangnya dari Herman dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, benarkah gempa yang bertubi-tubi yang terjadi di Lombok itu merupakan peringatan dari Allah karena sudah merajalelanya kemaksiatan di atas bumi Lombok itu? Yang bertanya tidak dengar pengajiannya itu. Padahal dibahas mana diulang lagi tidak enaknya. Tidak mengajar. Jadi kaidahnya begini loh ya. Kalau ada sebuah musibah, bedakan musibah menimpa orang lain sama musibah menimpa diriku. Memang musibah itu kalau ditimpakan oleh Allah kepada orang beriman, satu dari tiga. Musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada orang beriman, satu dari tiga. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosa hamba tersebut. Atau karena Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Atau karena Allah ingin menyimpankan pahala kesabaran yang besar nanti di akhirat. Jadi ada orang, Allah sayang kepada hamba tersebut. Cuman hamba ini kok sering berdosa. Sesaat dengan matanya sania, tapi Allah sayang. Allah tidak ingin menyiksa hamba tersebut di akhirat, maka ditimpakan musibah kepadanya. Cder. Habislah dosanya. Satu. Ada orang baik, soleh, gak pernah banyak maksiat, bahkan mungkin jarang maksiat. Tapi Allah merindukan ini hamba pangkatnya tinggi. Tapi kok ibadahnya pas-pasan. Dosa sih enggak, ibadah pas-pasan. Duha aja dua terus, padahal sampai delapan itu. Ya kan? Dua terus duhanya. Waiternya ngepres tiga tuh. Allah sayang kepada hamba tersebut. Pengen diletakkan pangkat tinggi bersama ambia dan seterusnya. Maka Allah kasih musibah. Berarti musibah mau diangkat derajatnya. Yang ketiga, Allah sayang kepada hamba ini. Amal ibadah jarang. Padahal dia seharusnya pahalanya gede nanti di akhirat. Maka Allah beri pahala orang tersebut dengan cara diberi oleh Allah musibah. Ternyata dia sabar. Maka pahalanya kesabaran tidak ada hitungannya di hadapan Allah. Maka nanti orang-orang yang ketimpa musibah lalu sabar di akhirat itu melihat pahalanya kaget. Ya Allah, ini pahala apa? Dijawab, ini pahala sakitmu waktu di dunia dulu. Waktu seminggu kau sakit parah. Setelah itu ngomong, ya Allah, kalau tahu begini, kenapa saya tidak seumur hidup saya sakit, ya Allah. Oh. Tapi enggak boleh lah di sini minta begitu. Itu di akhirat nanti kisahnya. Sekarang jangan sok, ya Allah berikan saya sakit seumur hidup, enggak kuat nanti. Awas, hati-hati. Kalau ngomong yang benar, jangan salah ya. Kalau ngomong yang baik, Allah berikan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan salah. Itu kisah di akhirat seperti itu. Orang ketimpa musibah, loh, pahalanya gede, ya Allah. Kau tahu begini, kenapa tidak sakit saja dari awal sampai akhir biar gede lagi pahalanya. Itu di akhirat kisahnya. Nah, kemudian maka dari itu, kalau Anda melihat orang tertimpa musibah, Anda harus bedakan. Itu musibah menimpa Anda atau orang lain. Kalau musibah menimpa kepada Anda, langsung yang harus Anda hadirkan adalah yang pertama. Karena dosa-dosa saya. Pantas, ya Allah. Ini karena dosa saya. Mata saya sering lihat yang haram. Televisi, tontonan, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Nah, sadar. Karena menimpa diri saya. Tapi kalau menimpa orang lain, Anda jangan yang pertama ini. Kalau menimpa orang lain, wah ini karena dosa-dosamu. Wah enak, tidak boleh begitu. Kalau orang lain, besarkan hatinya. Apalagi musibahnya berat kayak gempa dan sebagainya. Kalau Allah ingin mengangkat derajatmu. Kalau Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah memberikan pahala. Jangan saya nanya, karena dosa-dosamu. Dibalik sama malaikat, kamu juga kena musibah besok. Kamu juga punya dosa kok. Kan itu. Makanya tolong ya, cara pandang yang beda. Kalau memang urusan musibah menimpa kepada kita, hendaknya kita koreksi diri. Itu karena dosa-dosa kita. Sekarang malah kebalikannya. Kalau kena musibah, aduh ya Allah, kok kena musibah lagi, dosa apa ya Allah? Dosa apa? Banyak dosamu. Kok ada dosa apa ini? Model apa ini orang ini? Nah, tolong ya, Anda melihat Lombok. Jangan pandang dengan yang pertama. Pandang Lombok dengan pandangan yang kedua. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya orang Lombok. Bahkan banyak wilayah-wilayah yang sangat islami. Yang tertimpa banyak orang-orang soleh di sana. Orang-orang baik. Umat yang terdidik. Bahkan masyhur dengan kebaikan Islam yang sangat baik. Memang ada wilayah, ada perubahan-perubahan. Tapi jangan lalu berkata, itu karena dosanya orang Lombok. Gak boleh begitu. Kalau Lombok digoncang gempa karena dosa-dosa orang Lombok, maka Cirebon pun sudah seharusnya waktunya untuk digoncang dengan gempa. Karena di sini juga banyak dosa. Ada dosa atau tidak? Ada. Inilah yang harus kita hadirkan dalam memandang. Kalau orang yang tertimpa musibah, misalnya tetangga ketimpa musibah, masya Allah, Allah ngangkat derajat. Jangan, ini karena dosamu kemarin. Gak ngomong gitu, orang sakit malah dikituin. Ini karena dosamu, makanya jangan ulangi lagi ya. Ini mau ada musibah lagi. Ini kok sombong bener ini orang. Dibesarkan hatinya musibah, sudah lemah, sudah ini. Allah ngangkat derajat. Karena Allah menghapuskan dosa-dosamu. Percayalah, ini adalah penghapus semuanya. Allah mengangkat kita semuanya. Allah akan memuliakan kita semuanya. Jangan karena dosa-dosamu ya. Enak. Baik, itu saja insyaAllah ya. Pandang mereka dengan pandangan yang jujur. Pandangan yang kasih sayang. Jangan pandang mereka dengan pandangan merendahkan. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab.